Angga Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Bucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang dendam dari Paramita yang ditujukan pada Cempaka. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan hadirnya seorang utusan yang mengabarkan adanya sekelompok pengacau di wilayah Kencana Wungu. Mengapa rajamu, Sakti Dewangga, tidak bertindak tegas pada pengacau-pengacau itu? Ampun, tuanku. Kepandaian mereka sangatlah tinggi. 7 orang tokoh sakti dari keraton Kencana Wungu dibantai, tuanku. Hanya hamba satu-satunya yang dibiarkan lolos. Kepandaian mereka sangatlah mengejutkan sekali, tuanku. Kepandaian mereka? Iya. Mereka memiliki kepandaian yang sukar untuk diterima dengan akal yang sehat. Mereka memiliki kepandaian Raja Rahwana. Iya, ilmu yang dikenal dalam dongeng lama, yaitu Rawa Rontek. Apakah kau tidak mengenal siapa mereka itu sesungguhnya? Salah seorang di antara mereka, sepertinya hamba mengenalnya, Kiai. Salah seorang di antara mereka memanggilnya dengan panggilan Kisampar. Kisampar? Iya. Apakah maksudmu orang itu adalah Kisampar Angin? Hamba pernah melihat orang itu di kerajaan Karang Sedana dahulu. Pada saat Prabu Suntana yang berkuasa. Benar. Pastilah orang itu adalah Kisampar Angin. Pada saat perebutan kekuasaan di Karang Sedana ini, Kisampar melarikan diri dalam keadaan terluka. Agaknya kini ia telah menggalang kekuatan baru untuk mengacau di tanah Pasundan ini. Tapi agaknya mereka masih mempunyai pemimpin tertinggi. Pada saat Kisampar Angin hendak membunuh hamba, salah seorang di antara rekannya mengingatkan bahwa atas perintah pemimpin mereka, salah seorang dari rombongan harus dibebaskan, dibiarkan kembali. Baiklah, kau boleh kembali, Paman. Persoalanmu akan kami bicarakan, dan kami akan mencoba untuk membantu menyelesaikannya. Iya, terima kasih, tuanku. Hamba permisi. Bagaimana, Paman? Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Kalau kita akan mengirim pasukan prajurit untuk menumpasnya, tidak mungkin. Pengacau-pengacau itu tidak dapat kita hadapi dengan satu pasukan prajurit. Mereka adalah kelompok dari tokoh-tokoh sakti. Kita harus mengirimkan sejumlah orang sakti ke sana. Sejumlah besar prajurit tidak ada artinya bagi mereka. Benar, Paman Sedawarna. Apalagi Dari keterangan utusan keraton Kencana Wungu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengacau itu bukanlah orang sembarangan. Kita akan mengumpulkan sejumlah orang yang tangguh untuk menghadapinya. Biarlah hamba yang akan menghadapi sampar angin licik itu. Hamba akan memimpin beberapa orang terbaik dari Karang Sedana. Dan seandainya guru dari tuanku berkenan, tentu semuanya ini akan beres dengan mudahnya. Kakek Mamangkuraya. Tapi baiklah Paman Sedawarna. Aku akan membicarakan masalah ini dengan guruku. Jika ia bersedia membantu, tentu urusannya akan menjadi semakin mudah. Kita bertemu kembali besok siang untuk membicarakan kelanjutan dari masalah ini. Sementara itu, baru saja Raden Purbaya keluar dari Balairung, tiba-tiba terdengar cerit ketakutan dari Dayang-Dayang. Bagaimana bisa harimau itu terlepas dari kandangnya? Menyingkirlah kalian semua! Jangan bunuh harimau itu! Menyingkir! Biarkan aku yang akan melumpuhkannya! Mundurlah, Gusti Prabu. Biar saya yang akan melumpuhkan harimau itu. Cempaka berkelebat menerjang ke muka harimau yang besar dan ganas itu. Tanpa gentar, mengangkat kedua kaki mencakar bayangan yang menerjangnya. Sesaat, keduanya terlibat dalam satu pertarungan. Akan tetapi tidak berapa lama, Cempaka berhasil menyelesaikannya. Harimau besar itu terkapar tidak berdaya di halaman. Seketika itu juga, keheningan yang mencekam ketika pertarungan berlangsung pecah dengan teriakan dan tepukan dari prajurit dan dayang-dayang yang menyaksikan kehebatan Cempaka. Hidup, Tuan Putri Cempaka! Hidup! Putri hebat sekali! Hebat sekali! Apa hebatnya? Hanya mengalahkan seekor harimau bodoh. Aku pun dapat melakukannya. Paramita! Mengapa kau lepaskan totokan pada harimau itu? Aku hanya ingin membuktikan bahwa mengalahkan seekor harimau bodoh seperti ini tidaklah perlu dikagumi seperti itu. Mita, janganlah bertindak bodoh. Ada apa, Kakang Mas? Apakah jika aku yang ingin melakukan, selalu Kakang halang-halangi? Tapi Kak Cempaka melakukannya tadi tanpa Kakang Mas halang-halangi. Ingat, aku bukan anak kecil lagi. Aku sanggup untuk mengalahkan harimau itu. Minggir, buat pagar betis. Jangan biarkan harimau itu meninggalkan halaman ini. Sombongnya kau. Tidak perlu dijaga. Aku dapat menjaga diriku dan juga menjaga keliaran harimau besar itu di dalam istana ini. Lumpuhkan harimau itu, Kak Cempaka. Tidak. Tidak boleh seorang pun yang melumpuhkan harimau itu kecuali aku. Mundur, kau perempuan hina. Apa yang kau bilang, Paramita? Ayo, kau jagalah seranganku ini, Belang. Ya, haid. Paramita tidak menghiraukan bentakan dari Prabu Purbaya. Ia melompat, menerjang, dan kemudian sudah terlibat tarung dengan harimau belang yang besar itu. Mampus kau, harimau bodoh. Harimau tolong. Bagaikan kerasukan setan, Paramita terus menghujani harimau belang itu dengan pukulan-pukulan yang cukup keras. Dan ketika harimau telah limbung tak berdaya, Paramita masih saja menghujani dengan pukulan-pukulannya. Cukup, Paramita. Lepaskan. Lepaskan tanganku ini. Biar aku akan tunjukkan bahwa aku bahkan dapat membunuh harimau itu. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu, adik Paramita? Mengapa kau jadi bersikap seperti ini? Begitu telengas terhadap hewan yang tidak bersalah apa-apa. Paman Calung, lepaskan harimau itu kembali di hutan. Baik, tuanku. Ayo, lepaskan. Lepaskan semua harimau. Mari, kuantar kau kembali, adik Paramita. Tidak, tidak perlu Kakang Mas mengantar aku. Aku bisa kembali sendiri. Ayo. Hati-hati, harimau itu masih punya kekuatan. Ayo, Raden. Bawa dulu kerantinya. Ayo, Bang Pari. Beberapa Beberapa orang prajurit pengawal dalam Istana Karang Sedana mulai disibuki dengan pekerjaannya, mendorong masuk si Belang ke dalam kerangkengnya. Sementara itu Cempaka yang berdiri tak jauh dari tempat itu memandangi mereka dengan pandangan yang kosong. Raden Purbaya yang menyadari sebab-musabab dari sikap Cempaka segera saja mendekati dan menghiburnya. Maafkan anak itu, Kak Cempaka. Paramita masih terlalu muda. Tentu ia masih belum dapat mengontrol sikap dan kata-katanya. Entah apakah yang tengah terjadi pada dirinya. Entah apa kesalahanku sehingga ia kelihatan begitu membenciku. Tidak, kukira tidak, Kak. Sikapnya tadi hanyalah merupakan sikap seorang anak yang belum memiliki pegangan hidup. Biarlah, nanti akan kutanyakan padanya. Kenapa dia bersikap seperti itu padamu? Tidak perlu. Maaf, saya akan beristirahat, Adik Purbaya. Hingga sore hari, Cempaka masih saja dirasuki oleh kegelisahan dengan sikap Paramita. Untuk itu, dia segera berkuda meninggalkan Istana Karang Sedana. Aku akan mencari udara segar di pinggir sungai. Sepertinya ada seekor kuda yang tengah mengikuti perjalananku. Biarlah, akan kulihat apa maunya orang itu. Hiya, hiya, hiya! Sementara itu di Istana Karang Sedana. Haruskah urusan ini kubebankan pada kakek Mamengkuraya yang saat ini tengah beristirahat, yang usia sudah sangat tua? Dan lagi, pengaruh dari kadal api yang diberikan oleh Dewi Jampi belum lagi dilenyapkan. Jika sampai kumat rasa panas dan sakit ketika sedang bertarung dengan lawan saktinya, akan sangat berbahaya sekali. Sebaiknya aku saja yang pergi ke sana. Ya, aku akan mengajak Kakak Cempaka. Aku akan pamit pada Paman Sedawarna. Biar Paman saja yang telah memberitahukan perihal kepergianku pada para penghuni istana. Aku akan membawa bekal secukupnya. Dan sore ini juga aku akan menyelidiki hutan bambu situ raja. Kemana Kakak Cempaka? Mengapa tidak juga kutemui? Hampir seluruh penghuni istana ini sudah kutanyakan, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Apakah telah terjadi sesuatu dengan dirinya? Ya, masuklah. Salam hormat Tuanku Purbaya. Ada apa kau mencariku, Paman Calung? Tuanku, Amba mendapatkan berita tentang Tuan Putri Cempaka. Di mana dia sekarang? Katakanlah, Paman. Seorang prajurit penjaga gerbang istana melihatnya meninggalkan istana ini, Tuanku. Dan kemudian hamba menanyakan pada prajurit penjaga gerbang kota raja. Dan ternyata benar dugaan hamba. Tuan Putri Cempaka meninggalkan kota raja beberapa saat yang lalu dari gerbang timur kota raja, Tuanku. Baiklah, Paman. Terima kasih atas pemberitahuanmu. Kini, kau boleh kembali. Hamba pamit, Tuanku. Aku akan mencari Paman Sedawarna. Setelah itu, aku akan mencari Kak Cempaka dan langsung meninggalkan Karang Sedana. Orang itu masih saja mengikutiku. Biar, kutunggu saja di sini. Akan kulihat apa maunya. Orang itu berhenti pula. Apa maunya? Hei, Kisanak! Datanglah kemari jika memang kau perlu denganku. Janganlah bersembunyi saja seperti tikus selokan yang kotor. Rupanya kau adalah seorang pengecut yang bermaksud buruk dan tengah menunggu kelengahanku. Keluarlah pengecut. Setan kau. Wah, bagus. Rupanya kau bukan seorang pengecut seperti yang kuduga. Oh, kau, kau adik Paramita. Mau apa kau mengikutiku? Aku datang untuk membuktikan padamu bahwa aku bukanlah seekor tikus kotor yang pengecut. Eh, apa yang kau kehendaki dariku, adik Paramita? Sarungkanlah kembali pedangmu itu. Aku hanya ingin membuktikan untuk diriku sendiri dan juga untuk orang-orang lain bahwa kepandaianku saat ini tidaklah kalah olehmu, Cempaka. Adik Paramita, mengapa kau jadi seperti ini terhadapku? Cabutlah pedangmu, kita akan bertarung. Tidak, aku tidak bersedia melayani kehendakmu yang aneh ini. Baik, jika kau tidak mau melayaniku, jangan salahkan jika kau kembali dengan bersimbah darah di tubuhmu. Sekali lagi ku minta, adik Paramita, jangan lakukan perbuatan bodoh ini. Bagus, akan kita lihat siapa sesungguhnya yang bodoh, aku ataukah dirimu? Hai, ya, up, hai, hai, ya, up, ya, hai, hai, up, ya. Hentikan, Paramita, jangan paksa aku untuk bertindak kasar padamu. Hentikan. Up, ya, up, hai, ya, up, ya, up. Ayo, buktikanlah kepadaku bahwa kau memang seorang yang berilmu tinggi, jauh lebih hebat dari diriku. Hai, up, ya, hai. Baiklah. Kau terlalu memaksa diriku, adik Paramita. Cempaka akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Pedangnya pun diputar mengurung Paramita. Berbagai bagian tubuh dari Paramita diancam oleh sinar pedang Cempaka. Untuk beberapa saat, Paramita tak dapat berbuat banyak dan akhirnya Cempaka yang tak dapat menahan diri lagi berhasil melempar tubuh Paramita dengan pukulan tangan kirinya yang menerpa pundak Paramita. Maafkan aku, adik Paramita. Bagaimana keadaanmu? Kau tidak perlu meminta maaf padaku, perempuan hina. Perempuan tidak tahu malu. Kau, mengapa kau berkata seperti itu, Paramita? Aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya. Untuk apa kau selalu berdekatan dengan Kakang Mas Purbaya? Aku... Kakang Mas Purbaya adalah milikku. Aku telah ditunangkan secara sah. Lalu siapakah dirimu itu, Cempaka? Tidakkah kau menyadari bahwa kau adalah seorang janda? Suamimu baru saja tewas secara menyedihkan. Kini kau sudah mendekati Kakang Mas Purbaya yang telah dijodohkan padaku. Janda tidak tahu malu. Kau menuduhku sekeji itu, Paramita. Kau... Apa lagi yang ingin kau katakan? Apakah kau tidak menyadari siapa sesungguhnya dirimu? Hah? Seorang bangsawan berdarah birukah engkau? Seorang putri saudagarkah engkau? Tidak tahu malu. Seorang budak rendah. Seorang hamba ingin merebut hati seorang raja. Janda hina tidak tahu malu. Cukup. Cukup, Paramita. Hentikan kata-katamu itu. Aku tahu. Aku tahu. Gusti Prabu Purbaya adalah jodohmu. Aku menyadari semua itu. Ambillah kakang masmu itu. Ambillah. Biarlah aku tinggalkan saja Karang Sedana agar kau lebih leluasa bersama-sama dengannya. Paramita masih saja terpekur. Ia memandang jauh ke arah mana Cempaka pergi. Ia diam mematung hingga hari yang semula senja menjadi gulita oleh hadirnya sang dewa malam. Dan beberapa saat kemudian... Apakah yang telah aku lakukan? Setelah menyarungkan kembali pedangnya, Paramita berjalan gontai menuju kota Raja Karang Sedana. Kudanya dibiarkan berjalan sesuka hatinya. Gadis cilik yang baru berangkat remaja itu tidak lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ia membiarkan kudanya melangkah perlahan menuju gerbang timur kota Raja Karangsedana. Dan Paramita tetap tidak menyadari keadaan dirinya ketika seekor kuda dari arah depannya berderap menuju ke arah dirinya. Kau berada di sini, adik Paramita? Kakang Mas Purbaya. Hei, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa pakaianmu kotor seperti itu? Aku... Kau habis bertempur? Kakang Mas Purbaya, bolehkah aku bertanya sedikit padamu, Kakang? Tentu saja boleh. Ada apakah, adik Paramita? Bagaimana pandangan Kakang Mas terhadap diriku? Apa maksudmu, adik Paramita? Maksudku, apakah Kakang Mas tidak menyukai diriku? Kakang Mas tidak tertarik pada diriku? Kau ini bicara apa, adik Paramita? Bukankah boleh saya bertanya demikian, Kakang Mas Purbaya? Saya ingin mengingatkan Kakang Mas Purbaya dengan ikatan perjodohan kita. Kakang Mas tidak menyukai diriku? Tentu saja aku menyukai dirimu, adik Paramita. Sudahlah, sebaiknya kau kembali saja ke Karangsedana. Mengapa Kakang Mas tidak menjawabnya secara tegas? Saya tahu Kakang Mas Purbaya tidak menyukai diriku. Kakang Mas tidak tertarik padaku. Kakang Mas lebih menyukai Kak Cempaka daripada diriku. Paramita, bukankah begitu? Akui saja bahwa Kakang Mas lebih menyukai budak rendah itu. Kakang Mas lebih menyukai janda yang jauh lebih tua dari Kakang. Paramita, ini tamparan. Inilah merupakan bukti bahwa Kakang Mas lebih menyukai Kak Cempaka dibandingkan dengan diriku. Maafkan aku, adik Paramita. Kau terlalu jahat sekali. Kau terlalu merendahkan Kak Cempaka. Dia adalah seorang wanita yang baik. Jangan berkata sekeji padanya. Apakah kau telah berjumpa dan bertengkar dengannya? Iya, aku telah bertengkar dengannya. Memang benar, aku sudah menyadari Kakang Mas lebih menyukainya. Kakang Mas kerap membela Kak Cempaka. Kakang Mas lebih memandang tinggi Kak Cempaka daripadaku. Di mana dia sekarang? Carilah sendiri. Dia berkata akan meninggalkan Karangsedana. Mungkin ia pergi ke barat, ke timur, ke selatan, atau ke utara. Aku tidak menggubrisnya, tidak mengurusinya. Hiya, hiya, hiya. Manakah perginya Kak Cempaka? Aku akan mencoba mencari ke pondok kakek Mamangkuraya. Tapi aku akan berusaha menyembunyikan masalah ini padanya. Juga masalah kemelut di Kencana Wungu. Hiya, hiya. Bukankah itu kereta ibunda? Hei, mau kemana kereta itu pergi? Apakah ibundaku berada di dalamnya? Oh iya, kukira pasti ada di dalamnya. Paman Domas yang membawa kereta itu. Dia adalah satu-satunya kusir kepercayaan ibundaku. Aneh sekali. Membuat aku jadi penasaran. Biarlah, akan kucoba ikuti diam-diam kemana perginya. Iya. Bukankah itu tempat peristirahatan Paman Raka Parumpang? Mau apakah ibundaku malam-malam pergi ke tempat Paman Raka Parumpang? Akan kucoba intai dari dekat. Kau tunggulah di sini, kuda baik. Jangan berisik ya. Aku akan pergi sebentar. Hup. Lama sekali aku menunggumu, Dinda Ratih Budakwangi. Ayo, masuk. Aku sudah menyiapkan makanan dari istana sejak sore tadi. Ayo, marilah, Dinda. Ceritakan dulu, Kanda. Apa yang sebenarnya kau rahasiakan padaku? Biarlah nanti saja kita bersenang-senang, agar tidak ada lagi hal yang mengganjal dalam pikiranku, Kanda. Oh, iya. Baiklah. Semuanya kini menjadi jelas, Dinda. Dan aku sudah merencanakan untuk mempercepat menjatuhkan bocah cilik itu. Ceritakanlah secara runtun, Kanda. Apa sesungguhnya rencanamu? Aku mendengar dari beberapa orangku tentang adanya sekelompok pengacau yang berjumlah cukup besar, yang terdiri dari tokoh-tokoh sakti. Dan semua menjadi semakin jelas ketika utusan dari Kencana Wungu datang pagi tadi, Dinda. Kencana Wungu? Apa hubungannya dengan rencana kita, Kanda Parumpang? Kelompok pengacau itu ternyata dipimpin oleh salah seorang dari kawan lama kita, yaitu Ki Sampar Angin. Bahkan aku mendengar bahwa masih ada lagi tokoh yang jauh lebih sakti dari Ki Sampar Angin, yang merupakan pimpinan mereka. Lalu, apakah Kanda bermaksud hendak memakai tangan mereka untuk merebut kekuasaan di Karang Sendana? Benar. Jika memang dapat, bukan lebih baik jika anak itu kita musnahkan lebih cepat? Ya, benar, Kanda Parumpang. Dendam yang sudah terlampau lama kusimpan ini rasanya sudah saatnya untuk terbalaskan. Aku akan berangkat besok pagi, Dinda. Aku akan mencari Ki Sampar Angin di hutan bambu Situraja. Kanda. Jangan, Kanda. Bukankah Kanda katakan kita akan bersantap dahulu? Lepaskan aku, Kanda. Iya, aku memang akan bersantap dulu. Ayolah, Dinda. Memalukan, benar-benar memalukan. Benar-benar tidak kusangka ibunda akan serendah itu sikapnya. Marilah kita tinggalkan saja tempat ini, kudaku yang baik. Hop. Sambil menahan isak dan kegeraman hatinya, Paramita terus memacu kudanya tanpa mempedulikan arah lagi. Dan ketika malam menjadi semakin larut, gadis yang tengah berangkat remaja itu tak dapat lagi menahan rasa capek dan lelah. Segera saja ia turun dari kudanya dan kemudian merebahkan dirinya di rerumputan hingga pagi menjelang. Apakah ibunda demikian membenci kakang Mas Purbaya sehingga ibunda merencanakan tindakan yang sekeji itu? Dan sikap ibunda begitu rendahnya kah? Pantas saja ibunda selalu bersikap akrab dengan paman Raka Parumpang. Ternyata mereka berdua sedang merencanakan suatu tindakan yang keji. Apakah sesungguhnya kesalahan kakang Mas Purbaya? Aku tidak akan kembali ke Karang Sedana. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan ibunda, juga dengan kakang Mas Purbaya. Tidak ada lagi yang dapat kugantungkan harapanku di sana. Ada apakah kudaku? Mengapa kau kelihatan demikian gelisah? Apakah ada sesuatu di sana? Baiklah, akan kulihat. Dan melolong minta ampun laki-laki busuk. Ya. Mau lari kemana kau, setan busuk? Aku tidak lari, anak manis. Ayo, anak-anak, serang dan tangkap anak itu. Baiklah. Jangan lupa tubuhnya. Hati-hatilah. Berbahaya sekali. Yang orang yang bersenjata tali dan pisau pada ujungnya sukar untuk menghadapi sekaligus. Lemparkanlah pedangmu itu, anak kami. Menyembah dan bukalah pakaianmu itu. Mungkin penghinaanmu itu dapat mengobati rasa sakit hatiku ini. Ayo, kepung. Dan ingat, jangan lukai mereka. Bagus. Mari jangkung. Tentang dan lepaskan anak panah itu. Awas, jangan sampai lepas tali di tanganmu itu, Adi Jangkung. Ya, aku tidak akan dapat dipercaya oleh bocah ini gagal. Ya. Mari ku bantu Adi Jangkung agar lekas selesai. Ayo, kepung. Kepung terus dan tangkap hidup-hidup. Ayo, kepung. Lepaskan senjata kalian masing-masing. Ayo semua, goblok. Ya, baik, kakak. Bagaikan hendak berlomba-lomba, enam orang begal yang bertampang seram itu menyerbu Putri Paramita yang kini tidak bersenjata lagi. Beberapa saat, Putri Paramita terdesak. Pukulan-pukulan enam orang lawannya secara berganti-ganti dengan deras menghujaninya. Sampai akhirnya gadis itu tidak sanggup lagi bertahan. Beberapa buah pukulan keras menerpa tubuhnya. Bagus, Adi Jangkung. Kau pasti akan menerima bagian dariku. Aku akan memberikanmu hadiah untuk semua ini. Ayo, aku tidak perlu hadiah macam-macam, kakak. Tidak, aku hanya ingin ingin anak kelinci itu jika memang kakak sudah tidak memerlukannya lagi. Jangan khawatir, Adi Jangkung. Jangan khawatir. Aku akan ingat kepadamu. Ya. Aku akan memberikan anak itu padamu. Ya. Segera setelah aku tidak memerlukannya. Ya. Yang terlentang di situ, anak manis. Apakah kau sudah tidak mampu untuk bergerak lagi? Ayo, kemarilah. Marilah ku bantu untuk melepas pakaianmu seperti janjiku tadi. Setan! Jangan ganggu aku! Menjauhlah, manusia kotor! Aku jijik melihatmu! Aku jijik denganku! Kau jijik denganku? Jika begitu, bagaimana jika kau tutup mata saja? Minggir! Tutup saja! Minggir! Menjauh dariku! Pergi, manusia kotor! Berteriak-teriak hendak memanggil kakakmu, ha? Panggillah saja kakakmu itu. Ayo, panggillah. Kakak Mas Purbaya! Hampir bersamaan dengan pingsannya Putri Paramita, sebuah bayangan hitam melesat menubruk ke arah kerumunan begal-begal liar itu. Dan beberapa kejap saja, tubuh keenam begal itu bersama dengan Dadali Bongkas terpental dan kemudian jatuh terkapar tidak sadarkan diri. Dan beberapa bayangan itu kemudian berkelebat membawa pergi tubuh Paramita yang telah tidak sadarkan diri. Beberapa saat setelah kejadian di pinggiran hutan kecil itu, di sebuah tempat lain yang tersembunyi. Bagaimana? Apakah di antara kalian tidak ada yang tahu kemana Kakang Amista pergi? Aku tidak tahu, Kakang Sampatangi. Dia pergi begitu saja setelah memberikan isi pada beberapa orang-orang. Ki Cengkar Paon, apakah kau juga menerima limpahan ilmu itu? Kukira aku tidak perlu, Kakang. Tidak ada artinya. Kekuatan sementara itu padaku. Aku merasa cukup kepandaianku ini untuk mengangkat dada dan juga harga diriku di bawah Kakang Amista dan juga Kakang Sampar Angin. Biarlah anak-anakku saja yang menerima isi dari Kakang Amista. Benar, adik Cengkar Paon. Dengan isi yang dimiliki oleh anak-anak kita, cukup untuk membuat gentar prajurit Kencana Wungu. Iya. Nah, itu lihat, adik Cengkar Paon. Kakang Amista telah tiba. Iya. Selamat datang Kakang Amista. Kakang Amista. Selamat adik-adikku. Apakah sudah lama kalian menunggu kedatanganku? Belum berapa lama, Kakang. Entah dari mana saja, Kakang. Aku baru saja berkeliling meronda hingga ke pinggiran hutan ini. Melihat kesiagaan orang-orang kita. Bagaimana, Kakang? Apakah ada orang-orangku yang mengecewakan Kakang? Katakan saja pada pos mana. Aku akan segera dan akan menghukumnya, Kakang. Tidak, adik Cengkar Paon. Semua anak buahmu maupun anak buah adik Sampar Angin bertugas dengan sebaik-baiknya. Entah bagaimana dengan kesiapan sikap dan mental keprajuritan mereka semua, adik Sampar Angin. Apakah mungkin mereka dapat dibentuk ke arah itu? Hamba yakin mereka masih dapat dibentuk menjadi seorang prajurit dalam arti yang sesungguhnya. Bagus. Jika begitu, gerakan itu akan dapat segera kita mulai. Bagus, Kakang Amista. Bagus. Kali Kakang mempercepat rencana itu. Mereka sudah siap seluruhnya untuk berjuang menerjang Kencana Wungu. Tidak. Kita tidak perlu mengorbankan banyak nyawa dalam gerakan pertama ini. Biarkanlah aku bertindak sendiri. Kau berdua boleh membantuku. Maksud Kakang Amista? Aku tidak akan mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk menumpuk prajurit Kencana Wungu. Tapi bukankah Kakang dapat mengisi seluruh orang-orang kita sebelum berangkat? Dan pasukan kita tidak akan terkalahkan, Kakang. Aku tidak ingin mengorbankan nyawa sekalipun itu prajurit Kencana Wungu. Aku memerlukan tenaga mereka untuk keperluan kelanjutan cita-citaku. Dan lagi, kekuatan rawa rontek yang kuberikan pada orang-orang kalian hanya bersifat sementara. Dan kekuatan yang ada pada mereka itu tidak akan dapat menahan tumbukan pukulan yang meremukkan isi dada. Aku tidak ingin mengorbankan seorang pun dari mereka. Aku akan mencoba menaklukkan Kencana Wungu dengan caraku sendiri. Besok malam, kalian boleh ikut denganku. Kami siap, Kakang. Ampun, Ki Guru Amista. Kami berhasil menangkap beberapa orang yang memasuki hutan kita ini. Kenapa kau bawa berita itu pada kami? Apakah kau tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan itu? Bunuh saja mereka jika perlu. Tapi mereka adalah orang-orang dari Istana Karangsedana. Karangsedana? Siapakah mereka? Mereka ingin bertemu dengan Kakang Sampar Angin dan juga Ki Guru Amista. Siapa mereka? Bawa kemari cepat. Aku ingin melihat siapa mereka yang berani datang menyatroni tempatku ini. Bawa cepat. Baik, Guru. Apa

Mencurigakan sekali. Aku tidak melihat luka pada tubuh beberapa laki-laki yang tergeletak itu. Pedang berada pada tangan mereka masing-masing. Kisanak, mengapakah kalian tidur di tengah jalan seperti ini? Bangunlah, jangan tidur di situ. Bukankah tanah itu cukup kotor? Ayo, bangun. Keluarlah kalian semua. Kepung dan tangkap anak muda ini. Ada apa ini? Hei, siapakah kalian ini? Begal-begal liarkah kalian? Jangan banyak cakap. Kau harus menyerahkan seluruh barang yang kau bawa di kantungmu. Dan juga kau harus merasakan tinju kami ini. Awas. Ternyata tidak salah dugaanku. Kalian ini adalah begal. Begal liar. Baiklah. Jika begitu, aku akan memberikan pelajaran pada kalian. Kau kira kau akan dapat mengalahkan kami, anak muda? Ayo, bangkitlah, Adi Songga, Adi Kuli. Ayo. Pukulanmu itu tidaklah membuatku cedera, anak muda. Ya, benar. Mana pukulanmu lagi? Ayo. Sudahnya begal-begal liar ini memiliki simpanan ilmu yang hebat. Baiklah, akan ku coba dengan pukulan yang lebih keras lagi. Kau benar-benar hebat, anak muda. Tapi kami akan tetap dapat menangkapmu. Ayo, bangkitlah, Adi Songga. Kakang, aku sakit sekali, Kakang. Aku tidak dapat bangkit. Benarkah, Adi Songga? Celaka. Adi Kurdi pun tak mampu bangkit. Celaka. Agaknya Adi Kurdi menjadi pingsan. Kakang, dadaku rasanya remuk, Kang. Maafkan aku, sobat. Biarlah, aku mencoba mengurangi rasa sakit lukamu itu. Kurang ajar. Kau harus mampus. Ayo, kawan-kawan, serbu dan cacah orang itu. Ayo. Rupanya begal-begal liar ini berkepandaian rendah. Tapi sikapnya tadi benar-benar mengejutkan aku. Seakan-akan ia menguasai sebuah ilmu yang langka yang baru ku dengar. Rawa rontek. Biar aku lumpuhkan saja mereka. Maaf. Kalian tenang-tenanglah di situ. Aku akan mencoba mengurangi rasa sakit dua orang kawanmu akibat pukulanku tadi. Maaf, sobat. Kemudian Raden Purbaya menyalurkan tenaga saktinya, mencoba untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh dua orang begal itu akibat pukulannya. Akan tetapi, sementara ia tengah menyalurkan hawa sakti, ternyata salah seorang di antara begal itu berhasil melepaskan totokannya dan kemudian berlari menghilang di kelebatan hutan bambu situ raja. Nah, bagaimana sobat? Apakah sudah berkurang rasa sakit di dadamu? Ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda. Mau kemanakah engkau? Aku hendak pergi. Pergilah. Tapi ingatlah, kekuatan hitam yang telah diisi oleh seseorang ke dalam tubuhmu telah kulenyapkan bersama dengan penyembuhan tadi. Tunggulah. Kau boleh meninggalkan tempat ini bersama dengan kawan-kawanmu yang lain. Nah, pergilah. Aku harap kalian mau untuk bersikap wajar. Janganlah mengganggu orang-orang lemah yang tidak bersalah. Untuk dapat hidup, kalian dapat bercocok tanah. Tanah Pasundan telah dikaruniai dewata dengan kesuburan yang tidak terhingga. Raihlah semua itu. Dapatkanlah kehidupan darinya itu. Sikapnya demikian agungnya. Oh, dia telah menolong aku dan juga menolong kawan-kawanku yang terluka karena pukulannya yang tidak disengaja. Dan sedikit pun tidak membalas pada kami atas perlakuan yang telah kami lakukan. Ayo, kawan-kawan. Kita kembali dan melapor pada Cengkar Pawon. Aku menjadi semakin penasaran dengan kelompok begal-begal itu. Agaknya mereka adalah kelompok pengacau yang telah kucari. Jika begitu, biarlah aku berhenti di sini. Kukira tentu sebentar lagi akan muncul tokoh-tokoh utama mereka. Ya, kepandaian begal-begal yang aneh itulah yang menimbulkan kecurigaanku. Kukira tidak lama lagi semua akan menjadi jelas. Biarlah, aku akan berkenalan dengan tokoh-tokoh utama kelompok itu. Aku akan mencoba kepandaian mereka. Tidak salah perkiraanku. Mereka kini tengah menuju kemari. Hanya beberapa orang saja. Ya, itu dia orangnya Ki. Kepandaiannya sangatlah hebat. Siapakah kau ini sebenarnya, anak muda? Hah? Mengapa kau mengganggu orang-orang? Oh, mengganggu orang-orang, paman. Lucu sekali. Apakah tidak salah ucapan paman? Saya tiba di sekitar hutan ini dan melihat beberapa orang yang tengah berpura-pura mendapat kecelakaan. Lalu, mereka tiba-tiba saja bangkit dan menyerang saya. Apakah itu berarti saya mengganggu orang-orang, paman? Kau pandai sekali bicara, anak muda. Siapa kau? Aku adalah seorang pengembara yang hendak mencoba mencari banyak berpengalaman. Bagus. Baiklah. Jika memang kau ingin merahasiakan dirimu yang sebenarnya. Ramunda, ya. Serang anak itu bersama dengan adikmu. Baik. Ayo, adik. Serang anak muda itu. Kau cukup hebat, paman. Awas, rasakanlah sekarang seranganku ini. Amunda, berhati-hatilah. Itu Haji Kincir Metu dari Padepokan Gua Larang. Jangan khawatir, kakak. Aku akan melumpuhkannya. Awas, bangkit adikku. Ya, tangannya sebagai gencar saja. Hai, dia. Ternyata kau cukup pantas untuk menghadapi aku, anak muda. Kan tetapi kau akan menyesal karena telah memaksaku untuk bertindak. Hap! Ki Cengkar Pawon melompat turun dari atas kudanya. Baru saja ia bersiap hendak bertindak, dari kejauhan terdengar derap kuda mendekat. Kisampar angin. Ternyata engkau berani menyatroni tempat ini. Kakang Sampar Angin, siapakah anak muda ini, Kakang? Apakah Kakang sudah mengenalnya? Anak muda di hadapanmu adalah orang yang kemarin kita bicarakan. Dia adalah Prabu Purbaya dari Karang Sedana. Jadi ini Prabu Purbaya, Kakang? Ya. Jadi orang ini yang kita bicarakan kemarin itu, Kakang? Iya. Marilah kita coba untuk menangkapnya. Kita? Maksud Kakang kita berdua akan bersama-sama menghadapinya? Iya, Adi Cengkar Pawon. Aku tidak bisa menerimanya, Kakang. Jika hanya anak muda ini, aku masih sanggup untuk menghadapinya. Lihat saja, Kakang. Hop, iya, iya. Hai, ku. Hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Berhati-hatilah, Adi Cengkar Pawon. Kau tidak akan dapat mengalahkannya seorang diri. Kau lihat saja, Kakang. Oke, hai. Awas, Adi Cengkar. Itu kelelawar sapi dari Jerangkong Hidup. Melihat Raden Purbaya semakin mengembangkan kepandaiannya, Ki Sampar Angin segera terjun tanpa meminta persetujuan dari Ki Cengkar Pawon. Untuk sesaat, Ki Cengkar Pawon tersinggung. Akan tetapi lama-kelamaan, setelah berpasangan tidak juga berhasil mendesak anak muda lawannya, barulah ia menyadari kebenaran kata-kata kakangnya. Dan kemudian, mereka pun mulai bekerja sama, menyerang, mengepung Prabu Purbaya. Inikah kelelawar sapi dari Jerangkong Hidup itu, Kakak? Iya! Jangan sampai lengah! Desak terus! Dengan pukulan-pukulan jarak dekat! Jangan berikan kesempatan baginya untuk membuka jarak! Yes! Luar biasa! Baru anak muda ini yang memainkan. Sudah demikian hebatnya, Kakak. Apalagi Jerangkong Hidup sendiri. Ilmu apa lagi itu, Kakang Sampar Angin? Entahlah, Adi Cengkar. Kukira ini adalah ilmu yang didapatnya dari Mamang Kuraya. Ayo! Dia tidak akan dapat mengembangkan lagi ilmunya. Desak terus! Kakang Amista tentu tidak menyangka bahwa kita akan berhasil menangkap musuh bebuyutannya, Adi Cengkar. Aku akan melumpuhkan dahulu anak itu, baru kita membawanya ke markas kita. Ayolah, Adi Cengkar. Kita segera kembali ke markas kita. Ayo. Setelah berhasil melumpuhkan Prabu Purbaya, dengan hati gembira dan berbunga-bunga, mereka menuju pondok Resi Amista. Akan tetapi di muka pondok, mereka dihadang oleh seorang gadis muda yang cantik sambil berkacak pinggang. Siapakah kalian? Mau apakah kalian datang kemari? Setan belah. Siapakah bocah ini, Kakang Sampar Angin? Sikapnya benar-benar tidak tahu sopan santun terhadap kita orang-orang tua. Entahlah. Aku juga tidak tahu, Adi Cengkar Pawon. Siapakah engkau ini, anak manis?